segar, yaitulah album bintang 5 Dewa yang kabarnya laris manis di pasaran. Anda mau bukti? Simak saja lagu yang satu ini, Cemburu.